Masya Allah, Segran Kasiron masih bersama kami tentunya dalam program spesial Halaqoh Fajar. Hadirin pemirsa Al-Fajar TV, pendengar setia Radio Go Network, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah sudah kita simak penjelasan dari guru kita tercinta Bu Yahya mengenai mahar. Dan kita lanjutkan pembahasan. Afwan, Bu, tadi Bu yang membahas tentang mahar misil. Mohon penjelasannya Bu, apa itu mahar misil? Mahar misil itu adalah jika seorang mahar mitil adalah, yaitu tadi misalnya dalam pernikahan nggak disebutkan maharnya. Ya mungkin karena seorang wali perempuan sangat baik, malu nyebutnya. Jadi nikah gampang, tapi dalam pernikahan benar nggak disebut. Aku nikahkan kau dengan putriku. Wahai fulan, akahtuka wazatuka, mahtubataka, fulan, halan, selesai. Maharnya nggak disebut. Maka jika mahar tidak disebut, pernikahan tetap sah, tapi dikembalikan kepada mahar mithil. Mithil maksudnya, berapa sih kadar mahar orang sepadan dengan dia? Mithil, mithluha, seperti dia. Maksudnya bibinya, keluarga kan punya kebiasaan tertentu, ya kebiasaannya berapa? Disamakan. Kalau misalnya 1000, 1000, 2000, itu disamakan seperti itu. Mahar mithil. Jika tidak disebutkan, namanya mahar mithil. Dan ya kebiasaan bibinya berapa. Biasanya bibi, saudara, itu kan satu keluarga, satu rumpun, itu kan punya kebiasaan masing-masing. Yang didahulukan siapa, bibinya atau ibu? Oh enggak, maksudnya kesamaannya, saudari yang paling dekat. Oh, saudarinya. Jadi saudari dulu waktu menikah berapa, Bi? Kalau saudari enggak ada, oh bibinya pernah nikah dulu maharnya 100 ribu, ya 100 ribu. Disamakan. Jadi mitruha, mitru mahri ukhtiha, mitru mahri ammatiha, mitru mahri, itu. Seperti mahar kakaknya, seperti mahar adiknya, seperti mahar pamannya, bibinya, itu seperti itu. Tetap ada maharnya, cuma seperti itu. Tapi kalau sudah ditentukan sesuai dengan tuntutan, biarpun misalnya kebiasaan di keluarga besarnya adalah maharnya adalah 10 juta. Cuman hari ini sang wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 1000 rupiah. Ya sudah 1000. Ya bayar 1000. Enggak 10 juta karena disebutkan. Nah, seperti itu. Lalu Bu ya, kalau ada orang salah mengucap bilangan misalnya, maharnya yang harusnya 10 juta, 1 juta. Dikembalikan kepada kesepakatan sebelumnya. Kesepakatan sebelumnya. Nah ya, nah, jika ribut, dikembalikan pada mahar mithil. Sepakatannya 10 juta, tanya 1 juta. Ya mestinya jangan diterima dong. Nah, ya. Mahar 1 juta. Lah kalau 10 juta, 1 juta senang mantan tentunya. Alhamdulillah 1 juta. Tatuannya setelah itu ngomong bertuanya, Afan salah ngomong saya. Karena saling gemetarannya, ya sudahlah. Kesepakatan, jangan ribut lah urusan mahar. Yang jelas, nikah. Kalau ternyata sengketa ribut, dikembali kepada mahar mithil. Baik. Kemudian Bu ya, apa hak perempuan atas mahar tersebut? Miliknya. Miliknya. Mau dijual, mau dikasihkan siapa saja, mau disimpan. Kadang ada mertua yang meminta mahar untuk orang tuanya. Maksudnya? Jadi mertuanya ini meminta maharnya untuk dia, ya? Untuk ya, istrinya. Iya, kalau enggak sah-sah saja. Kalau mau mengasihkan saja, miliknya dia. Dia boleh tasarruf. Dia boleh menggunakan harta itu untuk apa saja. Biarpun di sana ada khilaf apakah mahar itu haknya wali atau haknya nanti. Anak perempuan miliknya dia dalam mata pita. Miliknya dia, perempuan dia, miliknya dia, uangnya dia. Simpan. Mau dibagi-bagi juga boleh. Dikembalikan kepada suami tercinta juga boleh. Bang, aku terima sudah. Aku kembalikan kau. Boleh. Mahar. Baik, ya. Kemudian tadi pembahasan tentang hulu. Hulu itu kan berarti perempuan yang meminta cerai dengan membayar. Itu adalah nanti pembahasan hulu. Biasanya ada rentetannya perceraian. Ya. Hulu itu adalah seorang perempuan jika minta cerai kepada suaminya, bisa dengan cara khulu. Khulu itu membayar kembali. Maharnya dikembalikan. Tidak harus mahar, sesuai dengan kalau 100 ribu, wahai abang, cerai aku ceraikan aku berikan. Nah, kalau abang terima uang ini berarti aku cerai. Atau maksudnya cerailah aku dengan 100 ribu, diambil 100 ribu. Atau seorang suami mengatakan, ya sudah, bayar nanti ya cerai. Dibayar, diterima, jatuh cerai. Khulu. Makanya khulu itu harus membayar seorang istri. Supaya sang suami itu mengukur. Barangkali suami ini matre dari dulu. Enak aja waktu mahar minta mahal-mahal, baru 2 hari nikah minta cerai. Bayar dong kembali. Ibaratnya begitu, karena perempuannya jahat duluan. Sehingga enak aja. Jadi nggak mau, 1 juta bang. Nggak dong, 10. Abang minta berapa? 50. Ente ingat enggak mahar 50? Transfer ini tanda transfer masih ada. Hari ini minta cerai. Kalau minta cerai, kembalikan 50 dong. Istri membalikan 50 juta, jatuh cerai. Khulu namanya. Coba ya jangan sampai hidup kok tuntut-tuntutan begitu tuh apa sih. Cuman fikih itu ditegakkan di saat tidak harmonis. Kalau dalam keadaan harmonis, damai. Damai. Gak perlu mikir. Istrinya suaminya punya utang mahar sampai sampai kapanpun juga ada masalah. Utang kok. Tapi mungkin istrinya bukan gak berani, gak nakeh, gak rela nakeh. Memang gak punya suaminya. Mungkin apa lagi? Sah saja. Punya anak 11. Boleh. Baik. Syukran kasiran atas penjelasannya, Bu ya. Dan mungkin kita jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di program spesial Halaqoh Fajar.